Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Berikutnya kita akan membaca buku yang berkaitan dengan usul fikih. Al-Usul min Ilmi Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-Usul yakni pokok-pokok atau pondasi-pondasi, asas-asas, dasar-dasar di dalam ilmu usul, yakni usul fikih. Sering kita mengulang-ulang ya, sebagai gambaran di mempelajari usul fikih itu adalah untuk kita bisa mengetahui hukum-hukum dari syariat. Dan hukum itu yang kita sebutkan ada yang dia itu taklifiyah dan wadiyah. Untuk mengetahui itu, apakah hukumnya itu adalah yang berupa hukum taklifiyah, dia itu wajib ataukah haram, ataukah sunnah, ataukah dia itu adalah makruh, ataukah mubah saja. Itu untuk mengetahui itu. Atau secara wadiyah, yakni sah atau tidak sah. Ini secara gampangnya adalah itu. Kita belajar ilmu usul fikih itu bagaimana untuk kita mengetahui hukum-hukum ini tadi. Dan dalam usul fikih tidak masuk perkara akidah, tauhid tidak. Sudah lewat pembahasannya. Tidak ada pembicaraan dalam usul fikih itu kemudian tauhid dan akidah. Jadi kesimpulan adalah untuk mengetahui itu hukum-hukum. Dari mana kita mengetahui? Harus kita mengetahui disebutkan yaitu tiga perkara. Yang pertama adalah adilah, dalil-dalil itu sebagai modalnya. Oleh karena itu seorang yang dia itu usuli, yang mengetahui usul fikih, paham dalam usul fikih, ya harus dia menguasai dalil-dalil. Kalau dia tidak hafal, mengetahui tempat-tempatnya. Beliau tidak mensyaratkan untuk kemudian mustahid hafal Al-Quran, tapi mengetahui posisi-posisi ayat-ayat itu. Demikian juga mengetahui dalil-dalil, karena modalnya adalah itu. Ya, adilatul hukum, dalil-dalil hukum itu Al-Quran dan sunnah. Sunnah-sunnah dari kutubus sitah, demikian juga buku-buku yang lain. Kemudian setelah itu, ya setelah mengetahui modalnya yaitu adilah ini tadi, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah, di situ dibangun nanti ada ijma, demikian juga qiyas, itu sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah itu. Maka ketika didapat di situ dalil-dalil, maka dia perlu di situ mengetahui dalalatul alfat. Apa yang ditunjukkan oleh lafat-lafat itu? Ya, yang berkaitan dengan nahyun wa amrun, larangan dan perintah itu. Jadi kita mengetahui apa yang ditunjukkan oleh lafat-lafat itu. Itu berupa perintah atau larangan. Apakah dia itu mujmal atau mufassal? Yani global atau dia rinci? Ataukah mujmal mubayan, ini dijelaskan, apakah dia mutlak, secara mutlak hadisnya atau ayatnya itu, atau muqayyad atau terikat. Ya, demikian juga apakah yang ditunjukkan itu nas, ataukah dia itu dhohir atau dia itu muawal, ini mengetahui itu. Apakah dia itu am ataukah khos, ayatnya itu atau hadisnya itu umum atau khusus, ini mengetahui yang ditunjukkan oleh lafaz itu, yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu dan hadis itu yang sudah dia mengetahui tadi modalnya itu tadi. Ya. Kemudian kalau kemudian didapati dari hadis atau ayat itu yang seakan-akan dia berbenturan, ya terjadi ta'arud, maka dia mentarjih. Merojihkan lebih kuat. Kalau kemudian jelas ya itu mudah, tapi kalau kadang seakan-akan berbenturan, maka ditempuh di situ apa kalau mungkin untuk dijamak, dikumpulkan dijamak. Kalau tidak bisa maka apa? Ditarjih. Maka butuh di situ apa? Mengetahui nasih mansukh. Ya, demikian juga mana yang dia itu lebih rajih dan sebagainya. Dari situ diketahui juga tertib adillah, tertibnya dalil-dalil, ada yang dia itu umpamanya hadis yang hasan berbenturan dengan yang sahih umpamanya. Walaupun tidak ada hadis yang sahih, dua-dua sahih berbenturan, maka dahulukan yang lebih sahih. Ya, demikian. Pada pertemuan tadi lewat yang sudah disebutkan oleh beliau tentang hukum-hukum oleh beliau Syekh Utsaimin, bahwa hukum itu ada yang tadi taklifiyah, yang berupa pembebanan, yang dia itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, lawannya adalah makruh, dan dia itu mubah. Ada yang dia itu hukum-hukum wad'iyah. Wad'iyah yaitu apa? Yang dia itu sah atau tidak sah, as-sahih atau dia itu fasad. Kemudian juga sudah kita sebutkan tentang ilmu. Ilmu itu ada yang dia itu ilmu mengetahui sesuatu dengan yakin dan sebagaimana mestinya. Kemudian ada yang dia itu bodoh, al-jahl. Bodoh sendiri, ada yang dia itu bodoh sederhana, ada yang bodoh jahlun murakkab. Jadi dia double bodohnya, berlipat-lipat. Yaitu apa? Mengetahui suatu kebalikan dari yang sebenarnya, menyelisih yang sebenarnya. Sunnah dikatakan bid'ah, kebalikan yang bid'ah dikatakan sunnah. Kemudian ada yang itu berupa apa? Syak, ini ragu-ragu. Kemudian berikutnya juga tadi ilmu juga ada yang ilmu yang itu daruri, ya, yang tidak bisa tidak seorang itu mesti tahu, seperti yakni es itu dingin umpamanya, suatu yang jelas. Ada yang itu nadhari, butuh kepada mempelajari. Kemudian kita masih di dalam pembahasan al-kalam. Kalam. Kalam itu ucapan, ya, lafaz yang diletakkan untuk makna itu secara bahasa. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa kalam itu kalau kita belajar dalam ilmu nahwu kan terbagi menjadi berapa? Tiga. Yaitu bisa berupa isim, bisa berupa huruf, bisa berupa fi'il. Isim, fi'il atau huruf. Ini dibahas di dalam pembahasan nahwu, sudah lewat pembahasannya. Pada pertemuan terlewat. Sekarang beliau ini saya ingin menyebutkan bahwa kalam itu juga setelah tadi dari si nahwu ya, kalam itu juga pernah kita sebutkan dia bisa berupa khobar, ada dua. Jadi pembagiannya itu dilihat dari beberapa sisi. Kalau sekarang dilihat dari sisi ada benarnya dan ada tidaknya. Dari sisi asidik benar atau jujur, wa adami dan tidak, itu ada dua. Yang pertama ya, kalam pembagiannya telah lewat ini, khobar dan insya. Khobar itu pengkabaran, mungkin itu benar, mungkin dia itu salah. Ada itu benar secara mutlak, tidak ada salahnya sedikit pun Al-Quran dan hadis, kan demikian. Ada yang dia itu berupa insya. Insya itu berupa larangan ataupun perintah. Larangan atau perintah itu tidak ada di situ hubungan dengan benar atau tidak, tidak ada. Ya, yang namanya seorang melarang atau seorang memerintah itu tidak ada hubungannya benar atau tidak. Makan, sudah makan atau enggak makan. Jangan makan, ya, sudah jangan makan. Tidak ada hubungannya dengan benar atau tidak. Ya ini, jadi dari sisi berkaitan dengan benar atau tidak, jujur atau tidak, itu terbagi menjadi khobar dan insya. Insya itu ada perintah dan larangan. Dan kemarin ini ada ya ini faedah yang mungkin sebagian tidak mengetahui, sebagian dari khobar itu ada perintah. Jadi kita akan menyebutkan bahwa seperti dalam surat Al-Baqarah, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina tsalatsata quru. Perempuan yang ditalak itu dia menunggu, ya, menunggu tidak menikah dulu tsalatsata quru, 3 kali huruk. Quru itu sebagian mengatakan haid, sebagian mengatakan suci. Jadi dia menunggu 3 kali haid baru boleh menikah lagi. Ini kan kabar. Ya kan? Tetapi kabar di sini mengandung perintah. Paham? Jadi sebagian kabar itu mengandung perintah. Ini kan seakan-akan Allah mengabarkan sesuatu, tapi itu perintah. Bahkan ini lebih lagi, ya, ada unsur dia itu sifat yang lebih mendalam lagi, gitu. Takkid bahkan sebutkan Syaikhul Utsaimin, khobar kalau di situ maksudnya perintah itu bahkan menunjukkan lebih kuat lagi. Perempuan yang ditalak itu maka dia menunggu 3 kali haid. Ini kan kabar saja, tapi ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya demikian. Kemudian kita akan menyebutkan pembagian kalam dari sisi hakikat dan majaz. Beliau mengatakan di sini oleh beliau, saya mengatakan pembagian kalam berikutnya adalah dari sisi al-haqiqatu wal majaz. Hakikat dan majaz. Gambaran yang lebih mudah ya. Sebenarnya para ulama menyebutkan bahwa majaz ini berbahaya. Ya, majaz ini sebenarnya mengatakan taqsimul kalam ila al-haqiqah wal majaz itu adalah masyhur di kalangan orang-orang belakangan dalam hal Al-Qur'an. Sebagian menolak secara mutlak. Sebagian Syaikh Muhammad Amin As-Singkiti beliau menolak tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, itu tidak ada. Demikian Syaikh Ibnu Taimiyah, demikian juga Ibnu Qayyim, tidak ada majaz. Gambarannya yang mudah ya. Tentang bahwa kalam itu terbagi menjadi dua, hakikah dan majaz itu. Seperti kita mengatakan datang singa di masjid ini. Ya. Ya ini tergambarkan kadang tidak mungkin kemudian kita mengatakan singa ini binatang buas masuk di dalam masjid ini. Tidak mungkin kan itu. Tetapi gambarannya orang yang sifatnya itu pemberani kan gitu. Itu gambaran saja untuk menggambarkan kalimat majaz itu. Yang kita akan mau pelajari sekarang ya. Jadi kalau hakikat sebenarnya kan hakikat singa ya singa, binatang muftaris, binatang yang dia itu mempunyai cakar dan sebagainya. Singa dan sebagainya kemudian menerkam lawannya. Ya itu hakikat. Kalau tadi yang digiring kepada mana tadi ini seorang berani, nah itu sebagian mengatakan majaz. Ya demikian. Yang kita bicara sekarang adalah hakikat dulu. Beliau mengatakan yang qasimul kalam min haitsu istimal wa yunqasu al kalam, dibagi kalam itu dari sisi penggunaan ila haqiqah wa majaz, kepada hakikat sebenarnya dan majaz. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak ada di Al-Qur'an itu majaz, tidak ada. Ya. Majaz itu apa? Al-lafadz al-mustamal fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafadz yang digunakan di selain yang diletakkan di keadaan sebenarnya. Seperti tadi kita katakan tadi. Singa diartikan dengan seorang berani. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala bahwa secara penggunaan kalimat kalam, ini kalimat ucapan itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Kalau mungkin kita mengatakan hak majaz itu kinayah, ya demikian. Ula alam. Lebih tepatnya kita katakan majaz. Sekarang jenis yang pertama, fal haqiqah. Hakikat. Hakikat itu adalah di dalam hal kalam ini hiyal lafat al musta'mal fi ma wudi'a lahu, lafat yang digunakan di sesuatu yang diletakkan padanya. Memang lafat yang sebenarnya. Mislu asad lil hayawan al muftaris, seperti singa. Itu adalah nama bagi hewan yang dia itu buas, mempunyai cakar dan sebagainya. Itu hakikat yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, maka keluar dari kalimat hakikat ini yaitu apa? Majaz, kan demikian. Kemudian hakikat ini terbagi menjadi tiga. Karena dari kalam itu kan kita mau mengetahui Al-Qur'an itu ada kalamnya, kan itu. Demikian juga seperti tadi ma yang wal mutalaqatu ya tarabasan bi anfusina salasata quru, itu kan kalam. Demikian juga dalam hadis mamanya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Kalau tidak menerima salah seorang kalian sampai dia itu berwudu, apabila dia itu batal hadas. Nah, itu kan kalam. Ya, kalam ini sendiri tadi disebutkan oleh para ulama usul fikih itu ada hakikat, ada yang majaz. Hakikat sendiri terbagi menjadi tiga. Yaitu apa? Watangqasimul haqiqah ila sanati aqsam. Terbagi hakikat itu kepada tiga jenis. Lugawiyah wa syariyah wa urfiyah. Terbagi menjadi hakikat secara bahasa, hakikat secara syariat, hakikat secara uruf kebiasaan. Demikian. Sekarang secara bahasa, bagaimana ini? Yaitu al-lafdz al-musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah, lafadz yang digunakan, yang diletakkan secara bahasa. Seperti apa? Seperti sholat. Boleh mengatakan, ya. Contohnya adalah sholat. Secara bahasa itu artinya doa, gitu. Jadi kita mengetahui juga secara bahasa itu artinya doa sholat itu. Seperti umpamanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi. Ya, wahai orang-orang beriman, berikanlah salawat kepada Nabi. Sallu alaihi, kepadanya, dan berikanlah keselamatan. Maka di sini salat di sini apa maknanya? Secara bahasa gitu, yaitu apa? Doa. Sebutkan oleh para ulama bahwa salawatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu menyebutkan di hadapan para malaikat. Salawatnya para malaikat kepada Nabi itu adalah memintakan ampunan. Demikian juga salawat kita. Paham? Jadi tidak maknanya adalah salat itu berarti salat menyolatkan Nabi, tidak. Salat di sini maknanya adalah secara bahasa, yaitu apa? Doa. Nah, ini baru kita tahu manfaat dari apa? Penggunaan atau mengetahui pembagian itu tadi. Letakkan di kedudukan masing-masing. Demikian. Jadi fatuh mal alaih bi kalami ahli lughah, kita bawa kepada ucapannya ahli bahasa. Kemudian hakikat secara syariah itu apa? Lafaz yang digunakan di dalam syariat. Seperti apa? Salat. Salat secara syariat apa itu definisi salat? Kalau tadi salat secara bahasa tadi yaitu apa? Berdoa, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian. Sekarang kalau salat secara syariat apa itu? Jelas buat kita ketahui. Salat itu secara hakikat syariat adalah al-aqwal wal afal, ucapan dan perbuatan yang diketahui didahului dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan demikian. Maka didudukan hadis mamanya Allah tidak menerima la yaqbalullah salat ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang kalian kalau dia itu ahdatsa hadas, sampai dia berwudu, kepada makna apa? Syariat, bukan maknanya doa, kan demikian. Jadi diletakkan pada kedudukan masing-masing. Kemudian jenis yang ketiga yaitu apa? Hakikah al-urfiyah, hakikat secara uruf kebiasaan. Yaitu apa? Lafaz yang digunakan fi ma wudi'a lahu fil urf, lafaz yang digunakan yang dia diletakkan secara uruf kebiasaan itu. Dan kebiasaan juga dipakai, penting sekali. ya, seperti mahar, itu kembali kepada kebiasaan. Seperti tentang wala taqulahuma ufin wala tanharhuma, jangan kau mengucapkan uf kepada orang tua. Uf, ya ini kebiasaan. Kebiasaan kita bagaimana? Kalimat uf ya, ah, kita tidak ada mengatakan kepada orang tua uf, tidak ada. Naudzubillah ya. Tidak ada kemudian mengatakan kepada anak kecil uf, tidak ada. Kita pakainya ah kan itu. Itu. Jadi kebiasaan. Demikian juga wa'atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah perempuan-perempuan itu shadaqatihinna nihlah. Ini mahar-maharnya. Waktu itu Umar bin Khattab pernah beliau sempat sebutkan ya, membatasi mahar harus demikian. Kemudian ada seorang mengatakan di zaman Nabi tidak demikian. Ya ini berarti menunjukkan apa? Dikembalikan kepada kebiasaan. Tidak ada batasan mahar harus kemudian segini-segini. Walaupun kalau kita dapati dulu di Yaman itu perempuan-perempuan yang dari Ib itu mahal sampai 50 juta maharnya dan sebagainya. Kalau tempat kita, kalau dulu kita cerita umpamanya di Indonesia, umpamanya maharnya pakaian sholat, murah sekali kan demikian. Itu kembali kepada kebiasaan. Ini hakikat urfiah. Beliau mencontohkan di sini seperti dabah. Ya, secara urf kebiasaan dabah itu adalah dzatul arba' minal hayawan. Ini binatang mempunyai kaki empat. Itu namanya dabah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang dia itu dabah, berarti dabah ini segala sesuatu yang merayap di muka bumi. Demikian. Ya, jadi dabah di sini umum berarti. Tidak ada sesuatu yang dia itu merayap di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah yang menanggung rezekinya. Ya, demikian. Adapun secara urf yang namanya dabah itu adalah binatang yang berkaki empat. Itu. Disebutkan di sini oleh beliau, wa faidatu ma'rifatil haqiqah ila salasa aqsam. Faedah mengetahui hakikat menjadi tiga ini untuk kita mengambil, membawa setiap lafaz itu kepada makna yang sebenarnya. Ketika dia berkaitan dengan lugawi, dibawa kepada lugawi. Ketika dia berkaitan dengan syariat, dibawa kepada syariat. Ketika dia itu berkaitan dengan urf kebiasaan, kepada kebiasaan. Ya, demikian. Ya, ini demikian tentang pembahasan hakikat di kalam ini. Kita baca buku berikutnya.